بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullah, kitab Al-Libasi waz-Zina, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-26, haram menggambar hewan atau binatang dan haram menggunakan permadani yang ada gambarnya dan pada lainnya yang tidak dianggap hina, maksudnya bendanya, yang tidak dianggap indah, maksudnya apa yang dipakai itu tidak dihinakan atau tidak di seperti apa diletakkan gambar di dinding, tirai misalnya, atau baju yang dipakai, ini semuanya masuk dalam kategori tidak dianggap hina. Yang dianggap hina dicontohkan seperti bantal duduk, serta bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada gambar atau ada anjingnya. Hadis yang keempat di bawah bab ini pada halaman 148, nomor 5452, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibn Yahya wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Amrun an-Naqid wa Ishaq ibn Ibrahim قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. Malaikat tidak masuk rumah di dalamnya ada anjing dan gambar. Ini hadis yang seperti yang ada di bunyi bab menjelaskan bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar, ada anjing dan ada gambar. Malaikat yang tidak masuk ini seperti yang telah kita jelaskan, ada malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang mendoakan, malaikat yang memberikan perlindungan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian anjing yang di sini pada dasarnya adalah semua anjing. Nanti ada pengecualian seperti dalam bab jual beli, dalam kitab jual beli, bahwa anjing yang dimaksud adalah anjing yang dikecualikan seperti anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk menjaga kebun. Ada yang mengumumkan bahwa semua nama anjing tidak dibenarkan berdasarkan hadis yang malaikat Jibril berjanji untuk menjumpai Nabi tetapi tidak datang, ya. Dan penyebabnya di rumah Nabi SAW ada anak anjing. Mereka mengatakan itu umum karena anjing itu bukan anjing milik Nabi, ya. Dan itu pun anak anjing. Kemudian masuk ke rumahnya itu tidak sepengetahuan si empunya rumah. Aisyah tidak tahu, Nabi SAW juga tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa tidak masuknya malaikat itu ke rumah tidak ada pengecualian tentang anjingnya. Apapun yang nama anjing, bila mana dalam rumah itu baik anjing yang digunakan untuk berburu atau anjing yang tidak digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk jaga kebun atau tidak, yang namanya anjing bila mana masuk ke dalam rumah dan berada di rumah, maka malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Berdasarkan kasus Nabi Muhammad SAW. Ini yang lebih kuatnya. Walaupun pemeliharaan, tentang pemeliharaan ada pengecualian, tapi tidak masuknya malaikat umum, ya. Kemudian tentang gambar ini, gambarnya adalah gambar yang makhluk yang bernyawa. Kemudian tempat gambar ini seperti yang ada di dalam bunyi bab, yaitu tempat yang tidak dihinakan keberadaan gambar itu, seperti di tirai dinding atau gambar dinding, atau kalau yang dijelas dinding itu seperti foto besar, ini gambar ini, ya. Maka tidak dimasuki oleh malaikat. Dan untuk di dalam album, saya mengatakan wallahu ta'ala alam, ini sama dengan yang perkara yang dihinakan, ya. Maksudnya perkara dihina di tempat, jadikan tempat duduk album pun itu tidak diperagakan, tidak dipertontonkan, dia dalam album, maka hukumnya sama dengan pengecualian yang dalam bunyi bab, bahwa perkara yang dihinakan tidak termasuk dalam konteks tidak masuknya malaikat. Karena kasus Aisyah, Nabi SAW mendapatkan pakaian yang ada gambarnya, kemudian Aisyah meletakkan sebagai tirai tergantung, nampak orang Nabi masuk nampak langsung, pun diturunkan oleh Nabi di, kemudian Aisyah membuat dengan kain panjang tersebut beberapa buah bantal yang dijadikan tempat duduk oleh Nabi, dan Nabi tidak menegurnya, menunjukkan bahwasanya yang dilakukan Aisyah ini tidak termasuk dalam konteks hadis bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya, karena fil umuril mumtahana. Maka album ini, saya rasa Allah Ta'ala alam, foto yang diletakkan dalam album itu sama dengan pengecualian tadi. Ini yang saya lihat, Allah Ta'ala alam, ya. Itulah hadis yang ke 5452. Hadisnya hadis Abu Talha, ya, Abu Talha bapak tirinya Anas bin Malik. Di sini sahabat meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, meriwayatkan dari Abu Talha, meriwayatkan dari Abu Talha, ya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 5453. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus ani bin Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah annahu sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul سمعت أبا طلحة يقول رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني حديثنا سما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة سما dengan hadis tadi, hadis Abu Talha ini. Nabi mengatakan malaikat tidak masuk rumah di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Rinciannya seperti tadi yang telah saya sampaikan, wallahu ta'ala alam. Tentang malaikatnya, ya, tentang malaikatnya, kemudian tentang anjingnya, kemudian tentang gambarnya, itu catatan-catatan yang tadi saya telah sampaikan. Berikutnya 5454. Ya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim wa Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq قال أخبرنا مأمر عن الزهري بهذا الإسناد. Kemudian Imam Muslim membawakan hadis yang sama juga dengan sanad yang baru. Nanti sanadnya berjumpa pada Az-Zuhri. Az-Zuhri atau Ibnu Syihab. Di atas Ibnu Syihab itu ya. 5453 itu disebutkan dengan Ibnu Syihab. Orangnya sama. Az-Zuhri dengan Ibnu Syihab sama. Dari Ibnu Syihab sampai ke Abu Talha sama dengan sanad yang sebelumnya, tapi dari Ibnu Syihab ke bawah ke Imam Muslim berbeda, ya, berbeda. Bi hadzal isnadi mithla hadis Yunus wa dzikrihi al-akhbar wa dzikrihi al-akhbar fil isnad. Nah, ini perbedaannya cuma antara kata-kata haddatsana dengan akhbarana. Ya. Kalau yang di atas akhbarana, ya. Imam Muslim mengatakan haddatsani, kemudian dari gurunya qala akhbarana, Ibnu Wahab akhbarani, ya. Ini hanya perbedaan antara akhbarana dengan haddatsana, tetapi Imam Muslim mengenali itu, ya, bahwa guru-gurunya si fulan mengatakan akhbarana, si alan mengatakan haddatsana. Membedakan antara haddatsana dan akhbarana. Ini uslubnya. Cara para ulama hadis menyampaikan hadis kepada muridnya. Terkadang dengan kata haddatsani atau haddatsana atau akhbarani atau akhbarani dengan akhbarana, cuma perbedaannya ni dengan na, ni saya, na kami. Haddatsani ninya saya haddatsana kami, ya. Dan penggunaan itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau haddatsana dengan akhbarana, terkadang mereka bedakan. Kalau akhbarana itu apa yang mereka dapatkan bukan langsung dengan mulut, maksudnya bukan gurunya langsung menyampaikan, tetapi misalnya dibaca oleh asisten gurunya. Asisten gurunya membaca buku seperti Imam Malik, ya. Malik kan sudah punya buku hadis yang harus diriwayatkannya kepada murid-muridnya, sudah dibukukannya, kemudian disuruhnya misalnya muridnya membaca, lalu dia bacakan dan dia tinggal mendengar sendiri tanpa ada satu kata pun dari, mungkin dia pertama mengatakan mukaddimah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam, kemudian dia persilakan muridnya membacakan. Nah, kemudian yang pelajar-pelajar atau penuntut ilmu hadis yang bayan itu mendengar semuanya, yang mereka dengar ucapan Imam Malik atau qari'nya. Jadi Imam Malik setelah nanti kalau ada salah baca baru dia benarkan. Ya. Ada salah baca dia tinggal membenarkan, karena dia di samping menulis tapi dia juga menghafal apa yang ditulisnya. Ya, maka ketika asisten ini membaca dan yang lain mendengar untuk menghafal, ya. Nanti kalau seandainya tidak ada apa-apa, dia nanti setelah selesai misalnya 100 hadis satu majelis, dia katakan alhamdulillah selesai. Ya. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang terdengar oleh muridnya. Sementara hadis yang dibacakan itu bukan suara dia. Bukan suara dia. Nanti ketika yang lain itu meriwayatkan, bukanlah mereka menggunakan istilah akhbarana bukan haddatsana. Ya, ini perbedaan dalam penggunaan dalam ilmu hadis. Nanti mereka ketika menyampaikan, mereka tidak mengatakan haddatsana atau haddatsani, karena bukan dari mulutnya Imam Malik tapi dari suaranya qari'nya Imam Malik, asistennya. Tetap tapi Imam Malik menyampaikan, minta dibacakan agar mereka meriwayatkan hadis tersebut. Nah, cuma ketika murid-muridnya menyampaikan kepada muridnya lagi, mereka terkadang menggunakan perbedaan tadi antara haddatsana dan akhbarana. Maka di sini ya, Imam Muslim memberikan perbedaan, ya, antara akhbarana dengan haddatsana dari guru-gurunya. Kita lanjutkan 5455. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laitsun an Bukair an Busri bin Sa'id an Zaid bin Khalid an Abi Talhah sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Masih ada Abu Talhah, ya. Ya. Radiyallahu anhu annahu qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة. Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah di dalamnya ada gambar. Nah, itu punya hadisnya segitu, cuma persis dengan, hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, cuma di sini tidak ada sebutan anjing ya, hanya gambar saja. Qala Busrun, Busrun salah seorang perawi ya, Busr bin Sa'id. Qala Busrun thumma ashtaka Zaidun ba'du. Zaid ini adalah perawi dari Abu Talha. Zaid ibn Khalid. Thumma ashtaka Zaidun ba'du fa'udnahu fa'idha ala babihi sitrun fihi suratun. Qala faqultu li'ubaydillah al-Khawlani Rabib Maimuna زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن السورة يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه إن قال إلا رقما في ثوب. Ini hadis dari Abu Talha bahwa Nabi SAW mengatakan sungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Terjadi kejadian. Busr ibn Sa'id perawi bercerita thummashtaka Zaidun ba'du. Setelah kami mendapatkan hadis ini dari jalur guru kami Zaid ibn Khalid, maka guru kami ini sakit. Ishtaka Zaidun ba'du. Dia sakit gurunya Zaid bin Khalid. Fa'udnahu, maka kami menjenguknya, kata Busur. Ya. Fa'idha ala babihi sitrun fihi surah. Ketika kami ke rumahnya, ternyata di pintunya ada sitar yang di sitar itu ada gambar. Ya. Jadi dia melihat pertentangan ya antara yang dia riwayatkan dari gurunya, karena dia mendapatkan hadis ini dari gurunya Zaid bin Khalid. Tetapi kok di rumahnya ada sitar yang ada gambarnya. Ya, yang ada gambarnya. Qal faqultu li Ubaidillah al-Khawlani. Maka saya, kata Busr bin Sa'id, berkata kepada Ubaidullah al-Khawlani, kepada seseorang yaitu Ubaidullah Al-Khawlani Rabibi Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabib Maimuna zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi menantu, bisa jadi menantunya Maimunah, ya. Istri Nabi Maimunah, istri Nabi punya menantu, atau artinya Rabib ini di sini apa artinya, anak tiri ya, atau anak tiri, bisa menantu, bisa anak tiri ya, anak tirinya Maimunah istri Nabi ya. Berkata Busr bin Sa'id kepada Ubaidullah Khawlani, alam yukhbirna Zaidun anis surah yaumal awal. Tidakkah Zaid bin Khalid telah menyampaikan kepada kita hadis tentang qad qaddamna anna hadza jaizun indana. Ini terjadi perbedaannya. Kalau dalam terjemahannya itu lukisan pada kain, padahal yang tadi hadis Aisyah, kalau diartikan lukisan pada kain, hadis Aisyah itu juga persis. Yang digantungkan oleh Aisyah di rumah Nabi itu kain yang dijadikan tirai, di situ ada gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Kemudian diturunkan Nabi SAW. Ya, kemudian berdalil dengan hadis tadi bahwa malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Berarti terjemahannya hiasan pada kain, yaitu lukisan yang bernyawa pada kain itu, yang artinya adalah pada kainnya. lukisan pada kainnya walaupun makhluk bernyawa, ini tidaklah benar. Walaupun ada yang berpendapat demikian, seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi, bahwa ada yang berpendapat demikian. Kalau lukisan bernyawa itu pada kain, itu tidak apa-apa. Ya. Ini terbantah memang dengan kasus Nabi. Terbantah, karena yang dinampak oleh Busur bin Said di rumah gurunya apa? Di pintunya itu ada tirai yang ada gambarnya. Kalau seandainya kata-kata lukisan pada kain itu maksudnya yang bernyawa, maka itulah yang terjadi di rumah Nabi SAW yang Nabi turunkan. Berarti tidak boleh Nabi turunkan. Ya. Makanya di sini pendapat jumhur dan termasuk mazhab Syafi'i, ya, pada halaman berapa ini kalau sarahnya? Hadisnya banyak kali ya. Sini ada kata beliau, hadza yahtaju bihi man yaqul, ini ungkapan hadis Ubaidullah Al-Khawlani ini yang mengatakan, tidakkah kamu mendengar bahwa di ujung hadis itu Zaid bin Khalid mengatakan kecuali lukisan yang ada pada kain. Itu terjemahannya ya. Pendapat sebagian pendapat ini mengatakan bahwa kalau lukisan itu pada kain walaupun bernyawa, makhluk yang bernyawa, tidak ada masalah. Ya. Sebelum dibantah oleh Imam Nawawi, kita juga membantahnya bahwa kasus Aisyah di mana Nabi SAW mendapatkan kain yang ada lukisan bernyawanya, kemudian ditaruh oleh Aisyah sebagai tirai di rumah Nabi, Nabi SAW meruntuhkan semuanya dan mengatakan sungguhnya mereka tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Lalu Aisyah memotong-motong kain tersebut, kemudian dibuatnya bantal duduk. Nabi SAW tidak mempersalahkan, ini pengecualiannya. Kalau digunakan untuk perkara yang diduduki misalnya, tidak ada masalah. Untuk jadi bantal, tidak ada masalah. Tapi kalau dipertontonkan kepada orang di dinding, ini yang bermasalah. Jadi pengecualian bahwa itu lukisan di kain, meskipun yang bernyawa, ini tidak benar. Makanya Imam Nawawi mengatakan di sini, ya, halaman berapa ya? Illa Rahman. Tujuh berapa? Alenia? Ulama yang lain menggambar yang diperolehkan dalam adalah yang berupa hiasan pada kain, baik pada sesuatu yang dianggap hina maupun tidak baik digantung ataupun tidak, dan mereka memakruhkan gambar yang memiliki bayangan atau ya di ujung-ujung, kalau di bahasa Arabnya di ujung-ujungnya, khusus tentang pengecualian dari hadis sahabat tadi. Ini halaman 75. Halaman 175. Perkataannya illa raqman fi thawb, ada? Halnya kedua atau pertama? Perkataannya illa raqman fi thawb, kecuali hiasan pada kain. Hadisnya Ubaidullah Al-Khawlani. Para ulama yang berpendapat dibolehkan gambar yang berupa hiasan pakaian secara mutlak dan berhujjah dengan hadis ini. Itu yang tadi. Mengatakan kecuali lukisan bernyawa yang ada di kain. Kalau ada di dinding, langsung dilukis di dinding, ini dia terlarang. Tapi kalau yang di kain, tidak ada masalah. Ini sebagian berpendapat demikian berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ubaidullah Al-Khawlani tadi. Ya. Kata Imam Nawawi, sebagaimana yang telah lalu dibahas, jawaban kami, ini bantahan Imam Nawawi ya. Imam Nawawi membantah pendapat tadi. Jawaban kami dan jawaban jumhur ulama, berarti ini bertentangan dengan pendapat jumhur, bahwa yang dimaksud hiasan pada kain adalah gambar pohon dan lain sebagainya yang bukan makhluk hidup. Ya, telah kami paparkan bahwa hal ini boleh menurut kami, menurut pendapat mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Jadi pengecualian yang ada dalam riwayat ini illa raqman fi thawb adalah gambar yang bukan gambar makhluk yang bernyawa, ya, yang ada di Karena dalam bunyi hadisnya apa? Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambarnya. Kan umum. Datang busur manusia ini kepada rumah gurunya tadi, Zaid bin Khalid. Dia heran, ini kok ada gambarnya? Ada gambarnya sebagai tirai di pintu rumahnya, gambar. Dia heran, kok bisa bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya? Ya. Lalu Ubaidullah yang sama mengambil hadis ini dari dia, dan Ubaidullah ada hubungan dengan Ummu Salamah ya, Ubaidullah Al-Khawlani. Ya kan dia sudah menyampaikan hadis ini. Loh kok bisa dia menentang hadis tersebut? Ya, dia meriwayatkan hadis larangan, sekarang dia melakukannya. Nah, kemudian Ubaidullah mengatakan, sungguhnya dia mengatakan di ujung hadis, kecuali gambar yang ada di kain, maksudnya gambar yang tidak bernyawa. Yang tidak bernyawa. Kenapa ditafsirkan demikian? Karena kalau seandainya, ini memang ada yang pendapat para ulama demikian ya. Kalau gambarnya manusia tetapi di kain, itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Dia ada kain kemudian walaupun diletakkan sebagai tirai. Ya, tidak apa-apa. Tetapi kita tidak sependapat dengan pendapat ini, karena yang pertama ini pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i juga demikian. Kemudian dia berdasarkan hadis Nabi yang Aisyah menggantungkan kain yang ada gambar bernyawanya di sebagai tirai rumahnya, Nabi SAW marah. Kemudian nampak oleh Aisyah bahwa dari raut wajah Nabi marah. Kemudian diturunkan Nabi SAW. Kemudian Aisyah pun merubahnya, dipotong-potongnya, kemudian dibuatnya bantal. Ya, ini bertentangan. Kalau seandainya itu pendapatnya bahwa boleh dalam di kain yang dijadikan tirai itu gambar bernyawa, ini bertentangan dengan hadis yang tadi tentang Nabi melarang. Ya. Ini yang mendukung kita melihat bahwa yang dikecualikan dalam hadis yang ini itu adalah gambar di kain, tetapi bukan gambar yang bernyawa. Ya, bukan gambar yang bernyawa. Itu uraian dari Al-Imam An-Nawawi. Ya. Kita baca satu hadis lagi. 5456. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Amr bin Al-Harith anna Bukaira ibn al-Ashaj qala haddatsahu anna Busra bin Sa'in. Ini yang tadi bercerita ya, di rumah gurunya ada gambar tadi yang dijadikan sebagai tirai. Busra bin Sa'id haddatsahu anna Zaid bin Khalid, itu gurunya tadi yang di rumahnya ada tirai bergambar ya, anna Zaid bin Khalid al-Juhani haddatsahu wa ma'a Busrin Ubaidullah al-Khawlani. Ketika itu bersama Busr ada sahabat, ada tadi Ubaidullah al-Khawlani, anak tirinya Ummu Maimunah ya, anna Aba Talhata radiyallahu anhu haddathahu anna Rasulullah sallam qala la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah qala busrun famarida Zaid bin Khalid fa'udnahu fa'idha nahnu fi baytihi bisitrin fihi tasawir. Ya, ada gambar-gambar. Faqultu li Ubaidillah al-Khawlani alam yuhadithna fi tasawir, bukankah dia telah menyampaikan hadis kepada kita tentang larangan gambar berada di rumah? Qala innahu qala illa raqman fi thawbin, kecuali gambar atau lukisan di pakaian, di kain. Alam tasma'ahu qultu la, kata Sa'id ibn kata Zaid kata Busr ibn Sa'id, saya tidak mendengarnya. Qala bala, kata Ubaidullah, benar dia mengatakan demikian. Qad dzakara dzalika, qad dzakara dzalika. Ya, ini perbedaan riwayat dari riwayat Busr ibnu Sa'id dengan riwayat Ubaidullah al-Khawlani. Busr ibnu Sa'id tidak ada pengecualian, sementara Abdullah bin Khawlani mengatakan kecuali lukisan yang ada di kain itu yang boleh. Dan kasusnya seperti tadi, bila mana ada pengecualian, maka pengecualian adalah gambar yang tidak bernyawa, gambar yang tidak bernyawa di kain ataupun tidak di kain. Tapi ada pendapat para ulama bahwa bila mana gambar itu di kain maka tidak mengapa, dan kita tidak sependapat dengan pengungkapan ini karena bertentangan dengan kasus Aisyah radhiyallahu taala anha ketika gambar bernyawa itu ada di kain kemudian diletakkan sebagai tirai di rumah oleh Aisyah. Nabi SAW turunkan dan mengatakan sungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambarnya. kemudian dirubah jadi sarung bantal atau sebagai bantal. Kata Aisyah, saya buat bantal kemudian saya masukkan serabut di dalamnya. Ya, saya masukkan serabut di dalamnya dan Nabi SAW tidak menegur, tidak melarang. Berarti, ya, pengecualian itu bila mana artinya adalah makhluk bernyawa di kain, maka itu tidak benar berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala. Intinya, bila mana kita menjauhi, ya mungkin lebih selamatnya. Walaupun terjadi perbedaan pendapat antara ulama, menjauhinya lebih selamat. Artinya, kalaupun ada yang mengecualikan gambar di pakaian, di kain ya, diletakkan di rumah sebagai hiasan, ini dibolehkan. Namun bila mana kita menghindarinya lebih selamat. Dan yang perlu kita ketahui bahwa orang-orang atau kaum muslimin sekarang justru berlebih-lebihan. Ya, yang benar-benar makhluk bernyawa yang mereka letakkan di rumah. Jadi harimau itu, ya, kulitnya kulit harimau, bulunya bulu harimau, dimasukkan kapas di dalamnya atau benda-benda lain, persis harimau. Ya. Ini benar-benar makhluk bernyawa yang ada, dibuat kembali bentuknya bentuk itu, apalagi lukisan dalam bentuk patung atau berhala yang diletakkan di rumah ini sangat masuk. Itu yang mungkin yang pertama kali masuk dalam pembahasan kita. Adapun mungkin yang dipresisikan adalah yang di kain yang diletakkan di rumah. Adapun juga foto ya, ini sama ya. Foto bukan di kain ya, bukan foto di dinding atau foto yang memang sudah hasil fotonya kemudian diletakkan di dinding rumah. Sementara pengecualiannya cuma apa? Cuma gambar makhluk bernyawa tetapi sebagai lukisan di kain, diletakkan di tirai, ini yang diperselisihkan. Yang lainnya tidak diperselisihkan. Ya, seperti hasil foto perkawinan buat sebesar-besarnya kemudian digantung di rumah, tidak masuk malaikat. Foto orang-orang yang disukai ya, bintang-bintang itu, bintang bola, bintang olahraga semua, bintang film, penyanyi-penyanyi, siapapun juga yang disukai kemudian dibuat gambar, dibeli gambarnya, poster yang sebesar-besarnya ditempel di dinding, baik dalam kamar, kalau sudah dalam kamar kan, dalam rumah, kamar itu kan dalam rumah ya. Walaupun di ruang tamunya tidak ada gambar apa-apa, dalam kamarnya ada gambar tersebut, tidak masuk malaikat. Kamar itu kan dalam rumah ya, tidak masuk malaikat. Bukan dalam kamar itu masuk malaikat sementara ruang tamunya masuk, tidak. Semua ini juga yang perlu kita hindari, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya meletakkan di dinding foto-foto? Bisa jadi sebagai sarana dosa, sarana orang mencelakai kita ya. Yang terkait dengan gambar ini, sekarang orang mudah-mudahnya menyebarluaskan gambarnya sendiri ya, ke media-media sosial, gambar selfie, kemudian dia selfie ya, kemudian kirimkannya, di share-nya kemana-mana. Mudah untuk orang berbuat jahat, mudah untuk dicelakai ya, oleh orang yang tidak suka dengan kita. Maka jangan mudah menyebarkan gambar kita. Ya, jangan gambar kita, apalagi dalam suasana-suasana yang tidak beribadah. Ya, bukan kita dianjurkan untuk menyebarkan beribadah, ini juga riya ya. Ya, orang beribadah sambil berdoa di foto kemudian kirimkan, sambil tawaf foto kirimkan, sambil pengajian ya, foto kemudian dikirimkan. Bukan itu maksudnya. Dalam keadaan biasa makan ya, kemudian sedang berada di ini tempat ini, kemudian selfie kirimkan ke orang banyak, ini lebih banyak mudaratnya. Ya, lebih banyak mudarat. Apalagi kita tidak terbiasa melindungi diri dengan zikir-zikir, zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, zikir ketika berada di tempat yang baru dan seterusnya. Setan inginnya mencelakai anak Adam, karena dia sudah menyatakan permusuhan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengan bala tentaranya akan mencelakai. Ya, maka bentengi diri dengan cara yang jangan menyebarkannya. Kemudian kalaupun ada yang tersebar, kita bentengi diri. Walaupun tanpa ada gambar-gambar yang tersebar, kita juga tetap membentengi diri dengan zikir-zikir dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ma'asyar muslimin wal muslimat yang bisa kita baca pada kesempatan pagi ini, masih berkisar tentang larangan adanya gambar dan anjing di rumah. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau anjingnya di luar rumah. Ya, anjingnya di luar rumah. Nah, itu masuk dalam konteks hadis lain ya. Bila mana kita memang butuhkan anjing yang dikecualikan, seperti anjing digunakan untuk berburu, anjing digunakan untuk jaga kebun, ya, jangan sampai dia masuk ke rumah. Ini lebih aman kita memakai pendapat tadi, mengumumkan pokoknya tentang malaikat ini, anjing apapun kalau sudah dalam rumah malaikat tidak masuk. Ya. Baik, sekalipun anjing yang dikecualikan boleh dipelihara. Ya. Kalau dia masuk ke rumah, maka lebih dikhawatirkan memang larangan malaikat tidak masuk, dan kita inginnya malaikat masuk ke rumah kita agar mendatangkan keberkahan dan mendoakan penghuni rumah. Itu yang mungkin bisa kita tambahkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.